Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabatku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal penting yang menjadi pilar hidup manusia. Dan manusia tidak bisa menghindar dari keduanya ini. Kalau dia menghindar dari salah satunya, maka dia akan mengalami ketimpangan. Ibarat burung, dia harus terbang dengan dua sayap. Satu sayap patah, maka burung itu tidak bisa terbang. Ibarat pesawat terbang, dia harus dua pesawatnya ada. Tetapi ketika dia tidak punya pesawat atau tidak punya sayap, maka pesawat itu akan jatuh. Apa itu dua pilar pokok hidup manusia? Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah harta. Kedua-duanya kita harus paham dengan benar. Dan kita harus mengetahui urgensinya. Tapi sayang, banyak orang lebih mengutamakan harta daripada ilmu. Sehingga untuk mencari harta, dia siap berkorban apa saja. Dan bahkan dia siap meninggalkan rumah, meninggalkan negaranya hanya untuk kepentingan harta. Tetapi untuk ilmu, banyak yang mengabaikannya. Ada ilmu yang dicari, tetapi ilmu yang ada hartanya. Sementara ilmu yang berkenaan dengan kebutuhan pokok hidupnya diabaikan. Itulah ilmu iman. Orang yang mengabaikan ini, maka dia akan mengalami ketimpangan hidup. Tidak sedikit orang yang sudah kaya, dia justru di puncak kekayaannya dia menderita. Mengapa? Karena dia selama hidupnya mengabaikan ilmu iman yang seharusnya dia cari dan selalu dia cari. Disangkanya yang penting itu hanyalah ilmu harta. Ilmu tentang kebutuhan hidup saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu ini adalah merupakan kebutuhan pokok manusia. Manusia ini terlanjur diciptakan dengan dua hal. Pertama, rohani, kedua, jasmani. Harta urusan dengan jasmani. Tapi ilmu yang Allah turunkan, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh, ini berurusan dengan rohani manusia. Tidak bisa seseorang hanya mencukupkan dengan kebutuhan pokok saja. Setelah itu selesai. Yang penting aku tahu cara sholat. Udah selesai. Setelah itu aku enggak penting tahu tentang apa itu hakikat alam akhirat, apa itu hakikat harta dalam Al-Qur'an, apa itu tujuan hidupku menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak orang tidak pernah belajar. Karenanya seandainya saya tanya masing-masing kita, kalau ditanya apa tujuan hidup kalian, pasti jawabannya beda-beda. Dan kalau ditanya mengapa kalian berumah tangga, jawabannya pasti berbeda-beda. Kalau ditanya apa itu Islam, pasti jawabannya berbeda-beda. Mengapa? Karena selama ini ilmu yang seharusnya dia pahami ternyata diabaikan. Dianggap yang penting aku sudah menjadi muslim, selesai. Sudahlah, yang penting aku cari makan sekarang. Enggak peduli tentang urusan agamaku, tentang urusan imanku, itu urusan ustaz, bukan urusanku. Jurusanku bukan belajar ilmu agama, jurusanku yang penting aku dapat makan, selesai. Inilah yang banyak dipahami kebanyakan orang. Saudaraku rahimakumullah, karena itu tema hari ini adalah tema yang menurut saya sangat penting tentang dua pilar hidup manusia, yaitu bahwa dia harus mengetahui urgensi ilmu yang Allah turunkan, ilmu iman, ilmu agama, dan tentang urgensi bagaimana mengelola harta yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Saudaraku rahimakumullah, tema kita sangat panjang dan waktu sangat pendek, maka saya berusaha untuk meringkas dalam kesempatan ini. Yang pertama tentang ilmu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama-tama perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini sebelum Allah menurunkan perintah beriman, sebelum Allah menurunkan perintah beribadah, Allah turunkan pertama-tama perintah mencari ilmu, Iqra. Yang Allah perintahkan dalam ilmu adalah ilmu yang membuat kita dekat kepada Allah, ilmu yang membuat kita berbuat karena Allah, dan ilmu yang membimbing kita agar kita menjadi hamba Allah. Iqra bismi rabbika. Kalau soal ilmu cari makan, semua sudah bisa mencari sendiri, tidak perlu iman. Ilmu cara cari makan tidak perlu iman. Tapi ilmu untuk dekat kepada Allah, ilmu untuk menjadi hamba Allah, butuh iman. Karenanya kata Allah, ilmu yang Allah minta, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi yang kita ingin belajar mencari makan darinya, mencari harta darinya? Itu masuk dalam konteks hikmah. Kata Nabi, al-hikmatu dhalatul mu'min, anna wajadaha fahuwa ahakku biha. Ilmu urusan-urusan dunia, membuat teknologi, membuat mobil, membuat handphone, itu babnya bab hikmah. Orang kafir pun bisa berinovasi di situ, tidak perlu iman di situ. Man jaddah wajadah, yang bersungguh-sungguh dapat. Itu urusan dunia. Tetapi ilmu ibadah kepada Allah, ilmu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah tunggu-tunggu. Sampai-sampai ketika Allah menurunkan Al-Quran, yang pertama Allah turunkan perintah mencari ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat pertama sampai ayat kelima. Ini yang pertama-tama turun dari Al-Quran. Berapa kali perintah Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini lima ayat pertama yang Allah turunkan. Ada dua perintah Iqra. Iqra yang pertama, agar kita bersungguh-sungguh mencari ilmu yang membuat kita dekat kepada Allah, ilmu yang membuat kita menjadi hamba Allah. Bismi Rabbika, berbuat karena Allah. Sehingga lidah kita, setiap kita mengucapkan, setiap kita melakukan perbuatan, tidak lepas dari Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Mau menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Buka laptop, Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar dari rumah mencari nafkah, Bismillahirrahmanirrahim. Naik mobil, Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, jangan dianggap remeh ucapan ini. Orang yang paham dengan benar kualitas bismillah yang selama ini sering kali kita lupakan, inilah yang membedakan antara orang kafir dan orang beriman. Orang kafir hidupnya tanpa bismillah. Orang beriman, bismillah. Segala gerakannya, bismillah. Orang kafir, bismin nafs. Bismil hawa. Dengan nama hawa nafsu. Dengan nama kepentingan. Itu orang tidak beriman. Tapi orang beriman, bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan dikira, kita masuk rumah, kita masuk kantor, itu aman-aman saja. Di setiap pintu rumah itu sudah ada bergentayangan setan, setan dari kalangan jin. Dia menunggu penghuni rumah itu. Kalau sang penghuni masuk tanpa bismillah, dia ikut masuk. Dia bergentayangan di rumah itu, membuat penghuninya malas. Malas menjawab azan, malas buka Quran. Maunya nonton di rumah, maunya tidur di rumah, maunya buang-buang waktu di rumah, maunya buka gadget di rumah. Itu berarti sedang digerayangi oleh setan. Habis waktu seharian di rumah, tidak bermakna sama sekali. Tetapi ketika seseorang masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim, maka setan tidak akan masuk. Jadi setan ini spesialis tugasnya. Ada yang tugasnya menunggu di sekitar makanan. Kalau yang punya makanan tidak baca bismillah, langsung dia ikut makan di situ. Menghabiskan keberkahan. Makanya banyak orang kenyang, hidupnya tidak berkah. Kenyang berzina, kenyang makan riba, kenyang maksiat, kenyang berbohong. Hidup tidak berkah. Hidupnya tanpa makna. Kenyang, tapi tidak punya pahala sama sekali. Kenapa? Keberkahannya dimakan oleh setan. Tetapi ketika dia makan, membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan menyingkir. Karenanya digambarkan dalam sebuah riwayat bahwa setan di tengah masyarakat kafir, setannya gemuk-gemuk. Mengapa? Karena dia kebagian makan di situ dengan mudah. Tapi di tengah masyarakat muslim, setannya kurus-kurus. Pas dia menunggu mau ikut nimbrung, Bismillahirrahmanirrahim, pergi. Enggak kebagian makanan sama sekali. Krempeng setannya. Enggak kebagian makanan. Itu dia ilmu yang selama ini dianggap sepele oleh banyak orang. Padahal ini identitas seorang muslim. Kata Allah, Iqra bismi rabbika. Karenanya Nabi mengajarkan, kalau kamu diganggu setan, merasa di rumahmu, di kantormu, merasa selalu ada bisikan-bisikan seakan-akan diajak berbuat dosa, diajak berbuat maksiat, mau buka Quran, enggak kelihatan huruf Quran itu. Males. Baca 3 baris, langsung pusing. Setengah halaman sakit pinggang. 1 halaman habis kemeng di betis. Udah akhirnya enggak lanjutin. Tinggal tuh Quran. Kalau seperti itu, jangan berkata, kata Nabi, ta'isa syaitan, laknat syaitan. Jangan berkata seperti itu, kata Nabi. Mengapa? Fa'idha kulta hadha. Kalau kamu melakukan ini, ta'azama syaitan. Syaitan menjadi membesar, membesar, membesar, menguasai kamu nanti. Tetapi Nabi mengajarkan, cukuplah kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha kulta hadha. Kalau kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Tasaghara syaitan. Syaitan mengecil, mengecil dan pergi. Saudaraku, inilah pentingnya ilmu. Bahwa ilmu yang Allah maksudkan adalah ilmu yang membuat kalian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ranking kedua, saudaraku. Saking pentingnya ini ilmu, Allah perintahkan Iqra wa rabbukal akram. Perhatikan, bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Bahwa ketika seseorang mengutamakan ilmu Allah, Allah beri kemudahan dalam hidupnya. Yang membuat selama ini urusan hidup menjadi pusing, dengan ilmu seseorang menjadi lapang hidupnya. Tidak mudah stres. Di masyarakat orang kafir, katakanlah di masyarakat di mana mereka tidak punya iman, angka stres semakin tinggi. Hasil penelitian di Amerika dikatakan bahwa jika Anda duduk dengan dua orang Amerika, salah satunya kena penyakit jiwa. Maksudnya apa? Maksudnya dia mengidap penyakit seperti itu. Makanya mereka 80% mereka alkoholik, pencandu alkohol. Kosong. Blank. Tiba-tiba bengong, enggak ngerti apa-apa. Mau ke mana ini hidup? Kenapa enggak punya tujuan? Tetapi kita punya tujuan. Kita punya arah. Karenanya ketika Allah menggambarkan tentang orang kafir, apa kata Allah? Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin. Allah SWT berfirman, fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin. Mau ke mana kamu? Mau ke mana kamu? Hei, berjalan bawa laptop, semangat pakai dasi, mobil mewah. Mau ke mana? Gemuk-gemukkan diri. Mau ke mana? Enggak ada solat, enggak ada baca Quran, enggak ada iman. Mau ke mana kamu? Kata Allah, mau ke mana? Ditanya oleh Allah. Mau ke mana? Fa aina tadhhabun? Kosong hidupnya. Hampa tanpa makna. Mereka hanya siap-siap menjadi bahan bakar neraka. Wa'udzubillah min dzalik. Ini yang kata Allah. Fa aina tadhhabun? Enggak ikut Quran? In huwa illa dzikrul alamin. Ini Quran. Peringatan bagi orang-orang yang hidup, yang Allah ciptakan punya akal. Inilah bedanya antara manusia dengan binatang. Kalau jadi manusia, jangan pura-pura membinatangkan diri. Ada hisabnya di akhirat. Berbeda manusia dengan binatang. Kucing memang binatang, tidak dihisab oleh Allah. Kambing memang binatang, tidak dihisab oleh Allah. Kalau manusia pura-pura membinatangkan diri, maka dia akan dihisab oleh Allah. Akan dipilih oleh Allah siapa yang ahli surga, siapa ahli neraka. Pilihan kita hanya dua. Ikut Allah atau ikut setan. Makanya ketika tidak ikut Allah, Allah tegur. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Mau ke mana kamu? Nggak ikut Quran? Ini peringatan bagimu. Ini panduan bagi hidupmu. Silahkan seseorang punya harta, punya perusahaan, punya segalanya. Silahkan punya gengsi dunia, silahkan. Tapi bagi Allah, di akhirat, hitungannya bukan jabatan. Hitungannya bukan gengsi. Hitungannya mana amalmu. Ini dia yang harus kita pelajari. Tidak bisa seseorang di pada Allah di hari kiamat berkata, ya Allah, aku sibuk ya Allah. Aku enggak sempat baca Quran. Aku punya perusahaan PT Fulan. Aku direktur PT Fulan. Aku direktur PT Fulan. Lebih dari 300 perusahaan ya Allah. Aku punya. Aku sibuk dengan perusahaan itu. Kata Allah, mana amalmu? Enggak punya ya Allah. Ya sudah, dilempar ke neraka. Enggak ada hubungannya dengan itu. Yang Allah minta, mana amalmu? Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menagih kepada kita tentang amal, Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Wa qul i'malu. Sampaikan Muhammad. Sampaikan mana amalmu. Yang Allah tagih mana amalnya. Saat sehat, mana amalnya. Saat sakit, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi saat sehat, Allah minta mana amalnya. Lidah ini setiap hari kita gunakan untuk apa? Tangan setiap hari gunakan untuk apa? Mata untuk apa? Semua ada hisabnya. Jangan dikira Allah subhanahu wa ta'ala lalai. Saudaraku, demi Allah, Allah sangat rapi dalam mengevaluasi kita. Allah telah menyiapkan saksi-saksi yang sangat sistematis, yang tidak mungkin kita bisa menghindar. Di dunia sering berlaku, siapa yang kuat, dialah yang menang. Kenapa? Dia punya backing, dia punya kekuasaan, dia punya pasukan, dia yang berkuasa, dia aman. Sekalipun dia bejat. Tapi di akhirat, jangan beralasan cari itu. Tidak ada pengacara apapun yang bisa membela. Tidak ada kawan siapapun yang bisa mendukung. Tidak ada. Tidak berlaku itu. Allah subhanahu wa ta'ala sangat rapi tentang persaksian tentang amal soleh ini. Inilah ilmu yang harus kita ketahui. Di mana kita akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Saya kasih contoh. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memastikan bahwa semua yang kita kerjakan tidak ada yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala disia-siakan. Yang pertama, Allah tidak pernah meninggalkan amal sekecil apapun kecuali Allah langsung yang mendeteksi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat amal baik sebesar atom pun, kita bangun di tengah malam salat tahajud, enggak ada yang mengetahui, kita bersedekah kepada fakir miskin, tidak ada yang tahu, tidak ada yang muji, kita membantu orang sedang lemah, kita mengangkat anak bayi, itu semua amal-amal yang kita anggap kecil selama ini. Jangan sampai itu dianggap remeh. Kata Allah, kumpulan itu sudah ada perhitungannya. Yang tadinya kita perkirakan hanya sebesar atom, Allah sudah punya rekamannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Kalau dosa Pak Ustaz, dikit-dikit dosa gimana Pak Ustaz? Lirikan mata melihat aurat, melihat dosa, melihat maksiat. Itu berpengaruh Pak. Saya punya kawan baru datang dari Mesir. Hafal 30 juz Masya Allah. Baru belajar jadi Ustaz di sini. Dia cerita, baru sebulan dia cerita, Pak Ustaz, hafalanku sudah mulai hilang. Kenapa? Setiap lampu merah aku melihat aurat. Hilang. Pejam mata kelihatan, buka kelihatan, lirik kelihatan. Waduh, di balik kaca riben helm itu ternyata masih melihat juga. Sulit menghindar. Perhatikan, itu bisa menghilangkan yang sudah dia hafal. Kalau aku Pak Ustaz enggak lupa-lupa, kok bisa? Ya karena enggak hafal. Ya sudah, memang enggak hafal. Kalau enggak hafal gimana apa yang diingat? Saudaraku rahimakumullah, ini dia yang Allah ingatkan. Keburukan sekecil apapun Allah perhitungkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini baru rekaman Allah yang berupa amal. Berupa perkataan ada tidak? Perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat apapun yang dia ucapkan kecuali malaikat Raqib dan malaikat Atid mencatat. Pak Ustaz, aku sih enggak berucap, aku hanya nge-share Pak Ustaz. Sama, itu ucapan. Ditulis pakai WhatsApp, sama, itu ucapan. Kalau itu hoax, bohong, dusta, memecah belah umat, itu termasuk yang Allah perhitungkan. Pemahaman yang salah disebarkan, membuat umat bingung, berpecah belah, termasuk itu. Karenanya dibutuhkan ilmu untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Ada perhitungannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan kecuali malaikat Raqib dan Atid mencatatnya. Jadi bersama kita ini malaikat Raqib sebelah kanan, malaikat Atid sebelah kiri. Dia bersama kita. Kemana saja kita berada, dia melihat kita. Tutup pintu, dia melihat kita. Padamkan lampu, dia melihat kita. Di ruangan tertutup, berlapis-lapis, dia bersama kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Iyakum wa ta'ari. Hindari kalau kamu sedang bersama keluargamu bertelanjang bulat. Fastahyu malaikatullah, hendaklah kamu merasa malu dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ilmu. Ilmu seperti ini yang kita butuhkan. Yang kadang membuat kita ini ya lemah iman. Kenapa? Karena ilmu-ilmu seperti ini jarang ditegaskan. Jarang kita hadir untuk belajar. Akibatnya kita kurang semangat mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya kita sholat seakan-akan yang penting aku gugurkan kewajiban. Padahal kalau dia sadar bahwa Allah akan menghisab, maka dia akan bersungguh-sungguh khusyuk dalam sholatnya. Nah, saudaraku rahimakumullah. Jadi dalam ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang ibadah, tentang zakat sekalipun, itu semua membutuhkan sebuah fondasi yang kalau kita mengerjakannya, kita menjadi bersungguh-sungguh maksimal. Yang ketiga, perhatikan bagaimana Allah sangat rapi tentang evaluasi amal yang kita kerjakan nanti di alam akhirat. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, bagaimana manusia ini berhadapan dengan Allah yang ketika itu tidak ada seorang pun pengacara yang membantunya. Apa kata Allah? Itulah hari yang agung. Liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Inilah hari yang agung. Hari yang dahsyat. Hari itu semua manusia berdiri sendiri. Tidak ada seorang pun yang membantu dia. Dia datang kepada saudaranya, bantu aku dong, bantu aku. Aku saudara kau, saudara kandung kamu. Kamu masya Allah waktu di dunia kamu sering hadir ke pengajian. Aku malas, pahalamu banyak, aku sedikit. Bisa bantu aku sedikit pahala saja. Dia menjawab, nafsi, nafsi, diriku, diriku, dirimu, dirimu. Aku tidak bisa membantu kamu. Datang ketemu ayahnya, ketemu ibunya. Ayah, ibu, bantu aku. Semua menjawab, nafsi-nafsi. Atau kebalikannya, bapaknya datang kepada anaknya, anakku bantu aku. Ibunya datang kepada anaknya, bantu aku, nah aku yang melahirkanmu. Kata bapaknya, aku yang mengurus kamu, mencarikan makan untukmu, nah aku sampai ketika itu tidak sempat sholat, tidak sempat baca Quran. Kamu masya Allah, aku sekolahkan di pesantren. Aku tidak punya pahala yang banyak. Bantu aku, kata anaknya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, dirimu, dirimu. Lastu adri, adkhul jannah amla. Aku tidak tahu apakah aku masuk surga atau tidak. Datang istrinya, datang anaknya, ketemu sang suami, ketemu sang ayah. Wahai ayah, bantu aku sedikit pahalaku. Sang anak berkata juga, sang istri berkata juga ketika itu. Maka sang ayah mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku, dirimu, dirimu. Lastu adri, adkhulul jannata amla. Aku tidak tahu apakah aku masuk surga atau tidak. Perhatikan saudaraku, ini Allah Subhanahu wa taala merekam dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seorang menghindar dari saudaranya. Apa yang dia kerjakan selama ini tidak bisa bantu. Wa ummihi wa abih, dia menghindari bapak ibunya juga. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, dirimu, dirimu. Wa sahibatihi wa banih, dia juga menghindar dari istrinya, dari anaknya juga. Dia pokoknya diriku, diriku, dirimu, dirimu. Mengapa? Kata Allah, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ketika itu masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Pak Ustaz, katanya ada syafaat. Kok di sini sendiri-sendiri? Kok di sini tidak membantu, Pak Ustaz? Ini situasi ketika di padang mahsyar. Syafaat nanti begitu dia sudah masuk surga baru ingat, mana ayahku, mana ibuku. Ketika masuk surga baru ingat, mana istriku, mana anakku, baru cari dia, mana saudaraku. Disitulah berlaku syafaat. Karenanya ada salah seorang ulama yang luar biasa, saudaraku rahimakumullah. Ulama ini luar biasa, dahsyat sekali. Beliau dalam hidupnya berhasil menulis lebih dari 3,000 buku dan berhasil mengislamkan lebih dari 20,000 orang Yahudi dan berhasil membuat tobat para preman pada masa itu lebih dari 30,000 preman. Beliau hari itu menjelang wafatnya berkumpul dengan murid-muridnya. Beliau berkata, wahai anak-anakku, aku bukan nabi, aku bukan rasul, aku tidak dijamin masuk surga, aku tidak tahu apakah amalku itu diterima oleh Allah atau ditolak, aku tidak tahu. Aku mohon kepadamu, wahai anak-anakku, seperti sekarang aku mohon kepada sahabat-sahabatku di sini semua yang hadir, aku mohon sendiri, aku juga tidak tahu. Benar aku mengajar ilmu, tapi aku juga tidak tahu apakah aku diterima amalku ini. Demi Allah, aku tidak tahu. Hanya Allah yang mengetahui semua itu. Aku hanya berjuang seperti kita semua berjuang. Perhatikan apa kata ulama ini. Dia berkata, wahai anakku, nanti di akhirat, kalau kalian masuk surga, tolong cari aku. Tolong cari aku. Kalau ketemu, alhamdulillah, kita sama-sama di surga. Tapi kalau tidak ketemu, aku mohon syafaatmu. Aku mohon syafaat kalian. Aku mohon syafaat kalian. Kita saling mencari insyaAllah di surga. Kita pernah duduk bersama-sama. Nanti kita saling bertanya, ya Allah, aku punya sahabat, aku pernah ngaji bersama-sama, aku pernah hadir di majlis taklim bersama-sama, mana sahabatku ya Allah, aku pernah makan bersama dia, aku pernah bekerja bersama dia. Nanti di surga akan punya cerita seperti itu. Kalau ketemu, alhamdulillah. Tidak ketemu, tolong cari. Tolong cari, mana Ustaz Amir yang dulu pernah mengajar aku, pernah mengajar aku. Tolong, demi Allah, kita semua akan berusaha untuk berjuang seperti ini. Saudaraku rahimakumullah, inilah hakikat hidup kita. Inilah hakikat ilmu yang harus kita perjuangkan. Bahwa kita tidak punya kepastian untuk masa depan kita di akhirat. Iman yang kita punya ini, kita harus menjaganya. Kita butuh ilmu untuk menjaganya. Menjaga dengan sungguh-sungguhnya, dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, ini yang kita takuti. Mengapa kita berjuang sekarang? Mengapa kita rela bercapek-capek sekarang? Mengapa? Karena kita tidak tahu. Kita akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah hisab yang sangat dahsyat. Nanti Allah akan menutup mulut kita yang selama ini suka ngeles. Ditegur oleh kawannya, bro, enggak salat berjamaah, aku sibuk bro. Bro, enggak ke masjid, aku capek bro. Suka ngeles. Bro, ngaji yuk. Wah, aku sibuk ni. Ada pekerjaan. Tunggu dululah ngaji. Bro, bangun salat tahajud. Maaf bro, aku capek, aku bisa bangun. Ini lidah yang suka ngeles. Oleh Allah akan ditutup. Dan Allah akan buat tangan kita berbicara. Allah firman dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti Allah akan menutup mulut yang suka berdusta ini, mulut yang suka mencari alasan ini, dan Allah akan buat tangan berbicara menjadi saksi terhadap perbuatan ini, dan Allah akan buat kaki berbicara. Ada cerita kata Nabi dalam sebuah riwayat bahwa ada seseorang nanti di depan Allah dia ngeles. Kata Allah, aku tahu dosa-dosa kamu. Dia menjawab, aku enggak punya dosa. Allah tegur lagi, aku punya saksi, aku punya bukti. Allah perintahkan malaikat untuk membawa buku dosanya. 24 jam berbuat dosa. Digotong itu buku dosa. Kata Rasulullah, ala maddil basar. Saking banyaknya dosa, buku dosa itu sejauh mata memandang. Digotong oleh malaikat. Allah tunjukkan, ini buku dosamu. Dia menjawab dengan mulutnya, ya Allah, mungkin bohong ini malaikat kamu. Allah panggil malaikat yang mencatatnya. Wahai malaikat, benar kau mencatat? Benar ya Allah. Kau tambah? Tidak. Kau kurangi? Tidak. Ini perhatikan, malaikat bersaksi, dia benar mencatatnya. Kata dia, dia bohong ya Allah. Lalu Allah bertanya, kalau begitu kau minta saksi siapa? Aku la uridu illa nafsi. Aku hanya mau saksi diriku sendiri. Aku hanya mau saksi diriku sendiri. Langsung Allah tutup mulutnya. Allah buat tangannya berbicara. Allah buat kakinya bersaksi. Ini ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku tutup mulut yang suka berdusta itu. Aku buat tangan berbicara. Dan aku bikin kaki bersaksi. Belum selesai saudaraku di sini. Allah berbicara kepada kulit. Agar semua kulit ini berbicara. Begitu mereka kaget melihat kulit mereka berbicara. Mereka berkata kepada kulitnya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'. Mereka berkata kepada kulitnya, wahai kulit, kenapa kau bersaksi? Saudaraku, jangan disangka ini kulit milik kita. Ini milik Allah. Kita hanya punya hak pakai. Jangan disangka ini kulit ini mati. Ada chip-chip rekam. Di dalamnya Allah sudah siapkan, dia merekam semua yang kita perbuat. Makanya dia kaget ketika dia berkata kepada kulitnya, wahai kulit, kenapa engkau bersaksi? Kenapa engkau menyerang aku? Kenapa aku telah merawat kamu, mengurus kamu? Apa kata kulit? Allah yang membuat aku berbicara. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membuat segala sesuatu berbicara. Belum selesai di sini saudaraku. Belum. Ada lagi. Allah sangat rapi tentang sistemnya. Allah telah menyiapkan setiap jengkal bumi menjadi saksi apa yang kita perbuat di atasnya. Rasulullah SAW bersabda sebuah hadis tentang bumi ini. Qalatil ardh, nanti bumi akan berbicara. Fa'ala fulan yauma kadza wa kadza fi sa'ati kadza wa kadza ala dhahri. Ya Allah, si fulan telah berbuat demikian demikian di atas punggungku jam sekian. Makanya berdasarkan ayat ini para ulama, kalau kita salat sunnah geser sedikit supaya nanti kebagian persaksian bumi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai nanti bumi berbicara yang buruk-buruk tentang kita. Jangan dikira ini bumi milik kita. Ini milik Allah. Kita hanya numpang. Jangan dikira ini bumi tidak merekam. Semua ada rekaman. Allah berfirman tentang Al-Quran dan tentang bumi ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi akan bicara bi anna rabbaka awhalaha. Langsung Allah berfirman, wahai bumi, berbicaralah. Maka langsung bumi menceritakan, fa'ala fulan yauma kada wa kada fi sa'ati kada wa kada ala dhahri. Ya Allah, si fulan telah melakukan demikian, demikian, demikian di atas punggungku, jam sekian, hari sekian. Saudaraku, inilah maksud saya tentang ilmu. Ilmu seperti ini yang harus kita pelajari. Ilmu tentang akhirat, ilmu tentang iman, ilmu tentang kesungguhan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ulama, maka Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau tidak takut kepada Allah, maka itu bukan ulama. Jadi ciri ulama yang baik adalah ulama yang takut kepada Allah, membuat takut kepada Allah, bukan membuat bingung, bukan membuat kita berbicara berai, bukan. Ulama itulah orang yang membuat takut kepada Allah, rindu kepada Allah, kembali kepada Allah, bersungguh-sungguh mentaati Allah. Inilah dia maksudnya. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Saudaraku, ilmu inilah pilar pertama dari pilar kehidupan kita. Yang kedua adalah tentang harta. Harta ini termasuk pokok dalam hidup kita. Semua kita tidak lepas dari harta. Karenanya khusus harta dalam Al-Quran Allah berbicara panjang lebar. Ayat terpanjang dalam Al-Quran, ayat hutang. Kenapa? Karena di sini ada hak makhluk. Saudaraku, jangan coba-coba mendzalimi makhluk Allah. Kalau seseorang berbuat dosa kepada Allah, misalnya tidak sholat, misalnya tidak puasa, dia bisa menyelesaikannya dengan Allah. Nanti dalam akhirat, Allah menyelesaikan dengan dia. Kalau dia bertobat, langsung minta ampun kepada Allah. Dia menangis kepada Allah langsung. Kenapa? Dosa kepada Allah. Tidak sholat, tidak puasa, dosa kepada Allah. Maka dia menyelesaikannya dengan Allah langsung. Bertobat kepada Allah langsung. Tapi kalau itu dosa berhubungan dengan makhluk, punya hutang enggak bayar, Allah tidak akan pernah mengampuni. Sekalipun dia menangis dengan air mata darah, haji 20 ribu kali, umrah 100 ribu kali, silahkan menyungkurkan diri, minta ampun kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengampuni sebelum hutang diselesaikan kepada orang itu. Pernah menyakiti sahabat, Allah tidak akan pernah menyelesaikan sampai dia minta maaf kepada sahabatnya atau menyelesaikan dengan dia. Ini masalah harta, masalah hutang. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak akan masuk surga man alaihi dainun, orang yang la yadkhulul jannah man alaihi dainun, orang tidak akan masuk surga orang yang punya hutang. Wa in mata syahidan mi'ata marrah, sekalipun dia mati syahid 100 kali. Dia mati syahid, terbunuh, hidup lagi, ikut perang lagi, mati lagi, hidup lagi, ikut perang lagi, mati lagi, sampai 100 kali. Tapi sampai di akhirat punya hutang, enggak selesai. Allah tahan di pintu surga sampai Allah panggil siapa yang dihutangin. ambil pahalanya. Bayangkan coba, bagaimana kalau seseorang menzalimi orang banyak. Dia misalnya menjadi pejabat. Yang dizalimi satu provinsi. Yang dizalimi satu negara. Nanti di akhirat semua yang dizalimi menagih. Dia rajin sholat. Dia rajin puasa. Rajin ibadah. Rajin haji. Masya Allah. Secara ritual dia luar biasa. Tapi secara sosial dia zalim. Maka di akhirat Allah panggil semua orang yang pernah dizalimi. Yang pernah diambil haknya. Tanahnya diambil, enggak dibayar. Dizalimi. Hartanya diambil, enggak dikembalikan. Dizalimi. Bapak ibunya disakiti, dizalimi. Nanti di alam akhirat, Allah panggil semua itu dan Allah perintahkan. Ambil pahala solatnya. Habis ya Allah. Ambil pahala puasanya. Habis sudah ya Allah. Ambil pahala hajinya. Sudah habis ya Allah. Ambil pahala semua. Habis ya Allah. Masih banyak lagi. Masih banyak. Mana dosa kalian? Allah ambil dosa-dosanya. Ditimpakan kepada orang ini. Ini yang kata Nabi. Atadruna manil muflis. Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang man ata yaumal qiyamah, kata Nabi. Siapa datang di hari kiamat? Bi ajri solatihi wa qiyamihi wa siyamihi. Datang di hari kiamat dengan pahala solatnya, pahala puasanya, pahala hajinya. Semua pahalanya banyak. Fasyatama hadha wa akhadha mala hadha. Dia mendzalimi si fulan, mengambil harta si fulan. Langsung Allah ambilkan semua pahalanya, dikembalikan kepada orang yang dizalimi. Dan kalau ternyata sudah habis pahalanya, Allah ambil itu dosa mereka, ditimpakan kepada orang ini. Ini masalah harta. Karena itu saudaraku rahimakumullah, ketika Allah bicara tentang harta dalam Al-Quran, Allah sangat detail. Misalnya tentang harta warisan, Allah langsung menyebutkan pembagiannya. Ini tentang harta warisan dalam surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa sanatain falahunna thulutsa ma tarak. Ini terjemahannya dibaca. Nih. Silakan. Perhatikan bagaimana Allah secara detail mengajarkan kita jangan sampai ada harta haram masuk ke rumah kita. Dan banyak harta haram masuk dari harta warisan. Dia sok ingin mengatur Allah. Diatur ini hartaku, Allah enggak usah ikut-ikut. Sudah, yang penting aku ngurus, bagi sama. Sama rata, sama rasa. Bukan begitu cara bagi harta. Ikuti cara Allah. Banyak harta haram masuk di harta warisan. Makanya Allah turun tangan langsung. Menjelaskan tentang bagian harta. Perhatikan di sini ada 2/3. Sulusa matarok. Ada separuh. Nisf. Perhatikan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita perhatikan ya. Kita sulit banget mengucapkan setengah. Sepertiga. 2/3. Dalam ilmu matematika juga sulit juga. Sepertiga, 2/3. Sulit banget cara menghitungnya. Tapi Allah langsung yang menyebutkan ini harta. Dibanding dengan jumlah rakaat solat. Rakaatan, 2 rakaat. Arba'a rakaat, 4 rakaat. Salasa rakaat, 3 rakaat. Masih lebih mudah menyebutkan jumlah rakaat solat. Tapi ternyata Allah dalam Al-Quran tidak pernah bicara tentang jumlah rakaat solat. Padahal lebih gampang. Tapi untuk harta, langsung Allah yang berbicara. Kenapa kok jumlah rakaat solat Allah tidak berbicara? Kenapa urusan pembagian harta warisan Allah berbicara? Kenapa? Menunjukkan ini paling penting. Sebab harta ini bahan bakar, saudaraku. Mobil kalau diisi bahan bakar yang salah, mobil tidak berjalan, mobil akan hancur. Misalnya mobil dibuat dari bensin, dia desain untuk bensin, lalu diisi pakai solar, habis itu mobil hancur. Kenapa? Karena haram bagi mobil itu diisi solar, apalagi diisi soto, diisi bakso, apalagi sekalipun enak, tambah rusak tuh mobil. Kenapa? Haram baginya. Loh, kan lezat Pak Ustaz. Bukan masalah lezatnya, haramnya kata Allah. Jadi seseorang, saudaraku, ketika sudah kemasukan harta haram, otomatis langsung cara berpikirnya berubah. Yang tadinya rajin sholat, sudah enggak penting sholat. Yang tadinya baik kepada keluarga, enggak penting keluarga. Yang tadinya baik kepada rakyat, enggak penting rakyat sudah. Kenapa? Sudah kemasukan harta haram, kemasukan suap, kemasukan sogok, sudah enggak penting adil. Yang penting siapa yang bayar, itu saja yang dia lakukan. Perhatikan bagaimana harta haram merusak tatanan hidup, merusak kemanusiaan, merusak ekonomi. Dari mana? Harta haram. Dalam ilmu ekonomi, dalam ilmu bisnis, ya, Allah hanya membagi dua cara. Perhatikan saudaraku, bisnis itu hanya dua, riba atau jual beli, titik. Itu cara berpenghasilan, pakai riba atau jual beli, nggak ada lagi yang lain. Hanya bentuknya perusahaan, PT Fulan, itu hanya bentuknya. Isinya hanya dua, mau pakai riba atau pakai jual beli. Kata Allah, kalau pakai riba haram, masuk neraka. Makanya tentang riba ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Menyebutkan bahwa ini orang yang makan riba, dia telah mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah, nih, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Ya, ini tentang ni wadharu ma baki min riba. Tinggalkan riba. Enggak mau? Dia telah mengajak perang dengan aku. Kenapa? Allah meletakkan sistem jual beli. Akadnya jual beli. Jangan pakai sistem riba. Kalau riba berarti melawan Allah. Kenapa? Merusak. Dari sinilah muncul kapitalisme. Yang kemudian menjadi sistem kehidupan di muka bumi ini, yang di mana-mana kerusakan bermunculan karena sistem riba. Saudaraku yang mulia, kesimpulan akhir dari penyampaian saya, jangan sekali-kali menggunakan harta haram. Karena kata Allah, harta haram ini seperti kotoran. Qul la yastawil khabith wat thayyib. Allah menyebutkan harta haram ini seperti kotoran. Sampaikan Muhammad, tidak sama antara harta yang kotor khabis dan harta yang thayyib, tidak sama. Yang khabis ini harta haram, yang thayyib harta halal. Walau a'jabaka kasratul khabis. Sekalipun yang haram itu banyak, jangan tergiur. Jangan tergiur. Kenapa? Karena orang yang makan harta haram tidak akan pernah bertakwa kepada Allah. Fattakullah. Jadi tidak mungkin seorang bertakwa kepada Allah, tidak mungkin seorang takut kepada Allah ketika dia memakan harta haram. Saudaraku, saya umpamakan seperti HP. Seperti HP, ya. Nih, HP. HP ini berfungsi karena connect ke server. Maka ketika kita pencet nomornya, yang penting nomornya benar. 1, 2, 3, 4, 5, benar nomornya, pasti connect. Kenapa? Karena masih nyambung ke server. Tapi perhatikan saudaraku, ketika HP ini disconnect, pulsa habis, kuota habis, disconnect, silahkan pencet nomornya. Nomornya benar Pak Ustadz, tapi gak nyambung. Kenapa? Disconnect. Saudaraku, ada orang makan harta haram, sedikit Pak Ustadz, kata Allah, Wailun lil mutaffifin, masuk neraka orang yang makan harta haram sekalipun sedikit, apalagi banyak, sedikit saja. Mutaffifin artinya ngambil sedikit, dia mencuri timbangan sedikit, satu on dua on, masuk neraka kata Allah. Kenapa? Merusak tatanan hidup, merusak hubungan dengan Allah. Ketika masuk harta haram langsung disconnect, langsung disconnect. Pak Ustaz, aku masih sholat, sholatku benar, benar, sholatnya benar, disconnect sudah. Doanya benar, disconnect sudah, nggak berfungsi. Kenapa? Terputus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bahaya harta haram. Karenanya Allah tidak pernah segan dalam Al-Quran bicara tentang harta. Soal cara sholat, cara puasa, cara haji, Allah tidak menjelaskan secara detail dalam Al-Quran. Kenapa? Allah jelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti aku salat. Haji, khudhu anni manasikakum. Tapi tentang masalah harta, ini menentukan. Seorang pergi haji, hartanya haram, disconnect, ditolak oleh Allah. Puasa, hartanya haram, hanya dapat laparan haus. Makanya yang pokok-pokok ini Allah jaga. Allah langsung menjelaskan supaya jangan sampai orang beriman sia-sia dalam amalnya. Karenanya inilah dua pilar saudaraku yang sangat penting dalam hidup. Mudah-mudahan kita semua semangat mencari ilmu sangat kuat, semakin kuat, dan semangat mencari yang halal semakin kuat insyaAllah. Dan kita lebih baik sedikit daripada haram, dan lebih baik lagi banyak tapi halal. Itulah yang kita buru, yang kita kejar. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.